Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita memanfaatkan waktu untuk bisa mengambil beberapa faedah. Yang akan kita sampaikan adalah tentang sebuah musibah yang kadangkala hal ini menimpa seseorang di antara kita. Apa yang harus dia lakukan dalam menghadapi musibah yang satu ini, yakni kematian seorang anak yang kita cintai, yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Ternyata Allah berikan kepada kita lahirnya anak, famata, kemudian mati. Ini hal yang sangat menyedihkan sekali tentunya. Banyak orang yang lebih galau, lebih sedih daripada kehilangan yang lain. Nah, dalam hal ini kaum muslimin, terdapat bab khusus tentang orang-orang yang memiliki putra baru lahir kemudian meninggal, atau meninggal dalam rahim, atau sudah sekian tahun meninggal dunia. Pembahasan ini bagi orang yang mendapatkan musibah meninggalnya anak sebelum baligh. Mendapatkan sekian banyak pahala dari Allah Azza wa Jal yang bisa melipur hati, kesedihan hatinya. Dalam satu bab disebut babun fadlu man mata lahu walad fahtasabahu. Bab tentang keutamaan seseorang yang memiliki anak kemudian Allah takdirkan meninggal dunia, kemudian dia bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Kalau itu terjadi pada diri kita, maka ketahuilah ini adalah bab yang sangat mengembirakan bagi antum yang Allah uji dengan satu ujian seperti itu. Dan bagi yang tidak diuji, tidak berarti mengharap, ya Allah ujilah aku dengan ini. Tidak. Ujian sesuatu yang pasti. Tidak perlu kita memohon. Allah pasti akan menguji. Ya. Ahasiban nasu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mereka mengatakan kami beriman kemudian tidak akan diuji untuk membuktikan kebenaran imannya? Ujian itu banyak. Ada yang berbentuk perintah. Seorang diuji dengan perintah belum tentu sukses. Seperti pagi hari ini, mengaku muslimin dalam jumlah yang banyak, tetapi begitu azan subuh, tidak sukses dalam menghadapi ujian perintah. Mungkin mereka sholat, tetapi tidak sukses dalam melakukan ujian sholat berjamaah. Ujian banyak. Ataupun dalam bentuk menghadapi larangan. Larangan banyak. Kadang kita bisa sukses menghadapi larangan yang satu, tapi tidak sukses dalam menghadapi larangan yang lain. Demikian pula, kadang kita diuji dengan musibah dan malapetaka. Kita bersabar ketika uang kita hilang, harta kita dicuri orang, atau ditipu orang. Sabar, urusan duniawi harta lebih mudah. Tetapi ketika ditimpa ujian yang berupa kematian anak, ya, yang belum baligh, lagi lucu-lucunya, Allah takdirkan mungkin sakit, mati. Atau keluar jalan raya, tertabrak. Fajatan, tiba-tiba mati. Dengan mendadak dan dengan tragis. kadang ini lebih berat menimpa seseorang. Maka kami akan sampaikan bab ini pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bacakan bab ini bermanfaat bagi kita semuanya. Hadis yang menjadi pijakan dalam pembahasan ini adalah hadis dari Sa'bud Abu Hassan. Qala qultu li Abi Hurairah. Aku satu hari berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hassan tabi'in, bukan sahabat. Yang sahabat adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Faqultu innahu qad mata li ibnan. Wahai Abu Hurairah, sungguh Allah telah takdirkan dua putraku meninggal. Dua-duanya meninggal dunia dalam waktu yang tidak berjauhan. Yang satu meninggal disusul dengan meninggal yang satunya lagi. Fa anta muhaddithi an Rasulillah. Dan kau wahai Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang biasa meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi haditsin tutayyibi bi anfusana. Sampaikan kepada kami satu riwayat Rasul yang bisa meringankan jiwa kami dalam menghadapi ujian dan malapetaka dengan kematian dua anak sekaligus dalam waktu yang tidak berjauhan. Qala, Abu Hurairah pun mengatakan, "Na'am. Ya. Sigharukum da'amisul jannah. Yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayhi fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhudhu ana bi sanifati thawbika hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhiluhu aljannah wa abahu aljannah." Naam, ya, aku riwayatkan hadis Nabi Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sigharuhum, anak-anak yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin." Sigar, yang belum baligh, meninggal dunia di kalangan kaum muslimin, adalah da'amisul jannah. Apa makna da'amis? Da'amis yakni anak yang diperbolehkan masuk ke ruangan manapun, tempat manapun, walaupun itu bukan tempat mahramnya. Masuk rumahnya antum biasa, masuk rumah tetangganya, masuk rumah saudaranya, bisa masuk masjid, bisa masuk ruangan banat, ummahat, anak-anak kecil. Dia di surga pun semisal dengan itu, diperbolehkan bagi dia masuk kemanapun dalam al-jannah. Ini menunjukkan bahwa anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh dari kalangan kaum muslimin disepakati bahwa mereka fil jannah. Mereka fil jannah. Kapan itu? Al-an. Sekarang. Terdapat hadis disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wa-Dawa. Atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala an dawai syafi. Beliau meriwayatkan hadis yang panjang. Di antaranya Rasul mengatakan, "Ra'aitu rajulan." Aku melihat seorang laki-laki yang tinggi. "Wa bainahum wildanun." Dan di sekitarnya terdapat anak-anak yang banyak sekali. Fakultu, aku bertanya kepada malaikat, "Man huwa?" Siapakah dia? Dijawab, "Ini adalah Jibril." Afan salah ngomong. "Ini adalah Ibrahim." "Hada Ibrahim." "Ini adalah Ibrahim." Dan bersamanya adalah anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum baligh. Ini dia. Kemudian lanjutan ucapan Abu Hurairah meriwayatkan hadis Nabi, "Yatalaqqa ahaduhum abahu." Salah seorang di antara anak yang meninggal dunia sebelum baligh tadi akan menjumpai, dalam sebuah riwayat akan kita baca, mereka menunggu di depan pintu-pintu surga. Ya. Sampai mereka bertemu dengan kedua orang tuanya. Kemudian anak itu memegangi pakaian orang tuanya. Aw qala biyadihi, dengan tangannya, "Sebagaimana aku memegangi pakaianmu ini." Dipraktekkan oleh Abu Hurairah. "Bithawbika hadha." "Fala yatanaha." Anak tersebut tidak akan melepaskan pegangan dari tangannya tersebut, dari pakaian kedua orang tuanya tadi. hatta yudkhilhul jannah, sampai Allah memasukkan anak itu ke dalam al-jannah. Ini kisah nanti kaum muslimin tatkala apa? Manusia dibangkitkan. Mereka pun ikut dibangkitkan sebagaimana yang lain. Tetapi mereka tidak mau masuk dalam al-jannah lagi. Sampai kapan? Sampai yatalaqqa abah, sampai anak itu bertemu dengan kedua orang tuanya dan memegangi pakaian orang tuanya, sampai Allah memasukkan dia ke dalam surga dan juga dimasukkan juga wa abahul jannah, kedua orang tuanya pun dimasukkan ke dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, anak meninggal bukan sesuatu yang diharapkan oleh orang tua. Tetap anak adalah belahan hati yang ditunggu-tunggu begitu lama, 9 bulan. Mungkin ada orang yang lama tidak memiliki anak. Hampir-hampir dia mungkin putus asa, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Baru memiliki anak. Allah takdirkan baru lahir. Baru belum lama Allah takdirkan meninggal dunia. Hal yang sedih. Tetapi ingatlah hadis ini. Ini adalah hadis yang meringankan beban musibah yang kau rasakan. Ketahuilah dan yakinlah, anakmu fil jannah, dan dia akan menemuimu di depan pintu surga dan akan membawamu dengan izin Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam al-jannah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad wal Bukhari dalam Adab Mufrad, babu fadlu man mata lahul walad. Al-Imam Bukhari menulis bab dalam kitab Adab Mufrad, bab tentang keutamaan seorang yang Allah uji dengan meninggalnya seorang anak. Dan juga hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, dan ini lafaz hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat ini wahai kaum muslimin, terdapat beberapa pelajaran-pelajaran penting. Al-awwal yang pertama. Dalal hadithu 'ala 'azimi jazaa' man mata waladun fahtasabahu. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada seseorang yang Allah takdirkan kematian putranya, kemudian dia mengharapkan pahala di balik itu semuanya. Li'anna al-ibtila fil aulad min a'zami al-ibtila. Karena ujian kematian anak itu termasuk ujian yang paling besar. Berat rasanya menghadapi yang semisal ini, berat. Orang yang belum pernah diuji dengan seperti ini atau tidak diuji dengan yang seperti ini, dia tidak bisa merasakan. Berbeda dengan mereka-mereka yang diuji dengan ujian seperti ini. Ya. Fahtasabahu, namun ujian itu dihadapi dengan penuh kesabaran dan ihtisab, mengharap pahala di balik ujian tersebut. Maka kata beliau, hal ini membawakan pada pahala yang besar setara atau setimpal dengan ujian yang Allah timpakan padanya. Pelajaran penting kedua, makna da'amis. Sigharuhum da'amisul jannah. Anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh disebut dengan kalimat da'amis. Qala Al-Khalil Ibnu Ahmad dalam kitab Al-Ain, safhah yang ke-294, mi'atin arbu'a tis'in. Ad-dumu'us atau ad-da'amis jamaknya adalah duwaibatun takun fil ma' wad-da'amus ar-rijal ad-dakhal fil umur. Ini makna secara bahasa. Orang yang masuk ke berbagai macam urusan-urusan. Qala disebutkan dalam lisanul Arab, yang dimaukan dengan da'amisul jannah hum adalah annum sayyahun fil jannah. Mereka ini sayyahun. Apa makna sayyahun? Orang yang suka berjalan ke sana ke sini, mondar mandir bahasa kita. Mondar mandir fil jannah. Dakhalun fi manaziliha, masuk ke ruangan ini, masuk ke tempat ini, masuk ke istana ini, masuk ke gedung ini, masuk ke taman ini. Da'amis, sayyahun. La yumna'un min maudi'in. Tidak ada satu tempat pun dalam surga yang dilarang untuk mereka masuki. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Ini makna da'amis kama anna sibyana fid dunya la yam la yumna'un min ad-duhul 'ala al-hurami wa la yahtajibu minhum ahad. Sebagaimana hal ini namanya anak-anak di dunia tidak dilarang masuk ke tempat manapun bagi mereka. Masuk ke ruangan laki-laki, masuk ke ruangan perempuan, ke rumahnya saudara, ke rumahnya antum, ke rumahnya mahramnya, ke rumah bukan mahramnya. Ini hal yang diperbolehkan. Demikian pula kondisi mereka ketika mereka fil jannah. Bisa difahami hadirin? Masya Allah. Ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Pelajaran penting yang ketiga. Lama kana faqdul awladi sighar azizan ala nufus ju'ila jaza'un man sabar wa ihtasab 'aziman min dhalik. Tatkala ujian berupa kematian anak itu berat, maka Allah siapkan bagi mereka beberapa pahala. Bukan hanya satu tadi. Bukan hanya riwayat tadi. Tetapi ada beberapa hadis yang lainnya. Yang menunjukkan pahala yang sangat melimpah. Yang Allah siapkan bagi siapa yang diuji dengan musibah yang satu ini. Kemudian dia mengharap pahala kepada Allah Azza wa Jalla di balik musibahnya. Yang pertama. Anna mautahum sigharan. Sababun fi dukhulil jannah. Kematian anak itu menjadikan sebab masuknya ke dalam al-jannah. Kama sabaqa fi hadits Abi Hurairah, juga dalam hadits Anas ibn Malik radhiyallahu an. Qala an-nabiy alaihi salatu wasalam, ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathun لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia tiga dari keturunan dia, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Salah. لم يبلغ الحنث, yang belum sampai umur baligh, إلا أدخله الله الجنة, kecuali Allah akan memasukkan dia, memasukkan orang yang tertimpa musibah tersebut ke dalam al-jannah dengan sebab keutamaan Allah yang Allah berikan kepada dia melalui anak-anaknya tadi. Rawahul Bukhari. Disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Qurrah. Kalau ini yang tadi kita baca, kematian berapa? Tiga. Siapa yang menginginkan itu? Gak ada. Itu murni musibah minallah jalla wa'ala. Tidak bisa dikerak-kerak, bisa dikerak-kerak, tidak bisa dikarang-karang. Bocah dipateni, dipitesi. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Haram. Ini musibah yang tidak bisa seorang lepas darinya. Masya Allahu kana. Wa malam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Itu semua takdirullah azza wa jal. Seorang tidak bisa lepas darinya. Ya. Disebutkan hadis yang akan kita baca, meninggal satu anak. Ya. Ada yang bertanya, tadi kan tiga, bagaimana kalau cuma satu? Kalau cuma satu yang enggak, kasihan banget. Ya. Sudah tadi senang gembira, sekarang loh terus kemana anakku? Wah, bingung. Kita baca hadis yang masya Allah terjadi di zaman Nabi. Seorang sahabat biasa dia membawa putranya ke masjid, dan Nabi menjumpai dia begitu bergembiranya membawa anak ke masjid, layaknya sore di antara kita senang. Ini menunjukkan tidaklah diharamkan anak dibawa ke masjid. Hadis yang mengatakan jannibu sibyanakum masajida, jannibu sibyanakum al-masajida, ini palsu. Disebutkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits dhaifah. Jauhkan anak-anak kalian dari masjid, ini palsu. Ini hadisnya sufi. Wada'u sufiyun, diletakkan atau dipalsukan oleh kaum sufi. Dikarenakan anak-anak di waktu itu mengganggu bid'ahnya mereka, zikirnya mereka yang begini-begini, keganggu sama anak-anak. Sudah bikin hadis palsu sajalah supaya anak jangan masuk masjid. Hadahum ahlul batil. Hadis Muawiyah bin Qurrah an abihi anna rajulan kana yatin nabiyya wa ma huwa ibnun lahu. Dulu ada seorang sahabat datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam bersama anaknya, menggendong putranya. Faqala lahun nabi atuhibbu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tersebut, apakah engkau mencintai anakmu ini? Faqala ya Rasulullah ahabbakallahu kama uhibbuhu. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintainya. Ungkapan kalimat yang menunjukkan orang tua betul-betul mencintai putranya. Ya. Fafaqadahu an-nabiyyu, selang beberapa lama berjalan waktu, Rasulullah kehilangan sahabat ini. Ini sahabat mana ini? Inilah seorang imam, ra'iyah, pemimpin, selalu memperhatikan keberadaan rakyatnya, keberadaan ikhwan-ikhwannya. Ini bagaimana kabarnya si fulan? Tidak nampak. Lagi safar, alhamdulillah. Si fulan gimana, lagi sakit? Apa yang kita bisa bantu? Ini diharapkan dalam dakwah kita kaum muslimin, peduli dengan ikhwah ahlu sunnah sama kita. Rasulullah SAW mencari-cari. Faqala li ma fa'ala ibn fulan. Rasulullah mencari sahabatnya, tidak ada. Kemudian juga anaknya juga tidak ada. Beliau bertanya, ada apa dengan ini? Ada apa dengan putranya si fulan? Bukankah kemarin dia datang dengan membawa putranya? Maka Rasulullah diberitahukan, qalu ya Rasulullah mata, putranya sahabat ini meninggal dunia. Faqala an-nabiyyu li abihi, singkat kisah, ketika Rasulullah berjumpa dengan sahabat tersebut yang putranya meninggal dunia, Rasulullah berkata kepada sahabat tersebut, ama tuhibbu alla ta'ti baban min abwabil jannah tastaftihu illa ja'a yaftahu lak. Apakah engkau senang seandainya engkau tidaklah mendatangi pintu surga manapun yang 8 kecuali putramu akan membukakan pintu itu untukmu? Apakah engkau senangnya seperti ini? Itulah pahala bagi sahabat tersebut. Tidaklah dia mau masuk pintu manapun, di situ putranya yang sudah menunggu akan membuka pintu untuknya. Faqala al-qaum, faqala ba'dul qaum, maka berkatalah sebagian orang yang hadir yang menyaksikan hadis ini. Ini pun walhamdulillah dipertanyakan oleh beberapa sahabat yang hadir. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat dalam thalabul ilmi. Ketika ada kesempatan bertanya, meminta kejelasan, mereka bertanya. Karena teks hadis tadi berkaitan dengan sahabat fulan, si A ini tadi, yang tidak disebutkan namanya, si A ini. Terus kalau itu menimpa orang lain, bagaimana? Apakah hanya sahabat ini saja yang akan dibukakan oleh anaknya nanti di depan pintu surga? Apakah juga orang lain juga akan menerima pahala yang semisal dengannya? Qala ba'dul qaum, ya Rasulullah, alahu khasun. Apakah riwayat ini, ucapan ini bagi dia secara khusus? Am likullina, apakah bagi setiap kita juga yang terkena musibah semisal yang menimpa dia? Qala bal likullikum, bahkan ini untuk setiap kalian yang diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan ujian hal tersebut. Tentunya dihadapi dengan penuh kesabaran, penuh mengharapkan pahala di balik itu. Ya? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jinni fi musibati. Ya Allah, berikanlah ujrah, berikanlah pahala di balik musibah ini. wakhluf li khair minha, dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Hah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, in matu wa hum sigharun, anak-anak ketika Allah takdirkan dia meninggal dunia dalam keadaan kecil belum baligh, fahum fa innahum yashfa'un, sesungguhnya mereka akan memberikan syafaat kepada siapa? Li abaihim, kepada putra, kepada bapak-bapak mereka, fi dukhulil jannah, dalam masuk ke dalam al-jannah. Berarti hadis yang semisal ini bukan satu. Bahkan disebutkan oleh beliau di sini ada 6 hadis mereka muslimin. Hadis yang kedua ini saya bacakan. An ba'di ashabi Rasulillah, dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Imam Ahmad wa isnadu hasan, dalam musnad beliau. Anu sami'a Rasulullah yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuqalu lil wildan yaumil qiyamati udkhulul jannah, dikatakan kepada mereka anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh, masuklah kalian ke dalam jannah. Qala, Rasul melanjutkan ucapannya, fayaqulun, anak-anak tersebut mengatakan, ya Rabb, hatta yadkhula habauna wa ummahatuna, kami enggak mau ya Allah, kami akan tetap di sini sampai bapak-bapak kami, ibu-ibu kami masuk ke dalam surga bersama kami. Qala, Rasulullah melanjutkan ucapannya. Ini menunjukkan kisah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatun, qala fayaqullah azza wa jal, mali arahum muhanbitin. Allah berkata kembali, ada apa kalian? Kenapa kalian tidak segera masuk ke dalam surga? Mustabdiin, batik, pelan. Disuruh masuk dalam surga, pelan, tertahan. Ada apa kalian ini, wahai anak-anak? Hah? Mali arah, mali arahum, seperti itu. Udhulul jannah, Allah kembali mengatakan kepada mereka, alul dan ini, anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh. Udhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Fayaqulun, anak-anak tersebut mulai kembali, ya Rabb, wahai Rabb kami, habauna wa ummahatuna, bapak kami dan ibu kami. Maka di saat itulah Allah Azza wa Jal yang untuk ketiga kalinya Allah mengatakan, udkhulul jannah, masuk kalian ke dalam surga. Wahai anak-anak, masuk ke dalam surga. Antum wa aba'ukum, kalian beserta kedua orang tua kalian. Allahu Akbar. Hadha huwa yukum muslimin. Pelipur lara yang mungkin orang itu sedih. Tetapi hadis ini sahih. Hadisnya bukan hanya satu. Allah takdirkan itu menimpa seorang di antara kita. Sekali lagi, hadis ini wahai kaum muslimin berbicara tentang musibah. Tidak bisa kita untuk apa? Aduh anak Quran sing mati ya. Jangan seperti itu, Pak. Itu takdir Allah. Ya. Jangan pula antum berpikiran, duh, engane mbiyen cilik aku mati mlebu surga. Juga enggak bisa, Pak. Antum mau nyulung sumi, jadi cilik maning, itu semua qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Itu semua adalah takdir Allah, dan Allah akan melakukan apapun yang Allah kehendaki. Tapi sungguh berat, jangan diminta diuji. Tidak mesti seorang itu sukses dalam menghadapi ujian. Yang pasti Allah akan uji kita pada masing-masing kita. Allah Maha tahu ujian apakah yang pas bagi setiap kita. Allah Maha tahu diuji dalam hal ini dia sabar, bagus. Uji lagi dengan dalam hal ini, uji lagi dengan dalam ini. Terus meningkatkan iman dengan berbagai macam ujian dan ujian. Ya. Hadis yang berikutnya atau hal yang berikutnya, anna mautal abna wa hum sighar yukaffirullahu azza wa jalla bihil khotaya. Kematian anak sebelum baligh Ini menyebabkan kedua orang tuanya diampuni dosa-dosanya. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, hadis ke nomor 2399. Wa qala hadha hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'atun. Akan terus-menerus ujian demi ujian menimpa seorang mukmin. Ujian tersebut, kata Nabi kita, bisa menimpa salah satu atau dua atau tiga hal ini. Menimpa diri dia. Atau menimpa anaknya. Atau ujian itu menimpa harta bendanya. Antara ini, kadang silih berganti, orang tuanya sakit, sembuh dia, anaknya tinggal yang sakit. Anak yang pertama sakit, susul dengan yang anak kedua, sampai anak yang semuanya ikut sakit. Terus hartanya diuji dengan kebakaran, atau diuji dengan ditipu, atau dipecat sehingga dia tidak mendapatkan muhasabah. Masya Allah, ujian bertubi-tubi. Tidak perlu kita mengharap dan berdoa. Ya, seakan-akan engkau adalah orang yang kuat menghadapinya dan gembelengan. Ya Allah, uji aku sudah siap. Wah, kata siapa, Pak? Belum tentu Anda kuat dalam menghadapinya. Enggak perlu minta, Allah pasti akan mengujimu. Yang menjadi pembahasan kita adalah Nabi memberitahukan dengan ujian-ujian tersebut Allah akan hapuskan dosa-dosanya sampai tingkatan hatta yalqallah, sampai ketika dia bertemu dengan Allah nanti di yaumil qiyamah. Wa ma alaihi khati'atun, dia tidak membawa dosa satu pun. Tidak ada dosa padanya sepeser pun kalau itu uang. Ya. Tidak ada sama sekali. Bersih sudah. Di antara musibah adalah meninggalnya anak. Menyebabkan Allah Azza wa Jal akan mengampuni dosa-dosanya. Yang berikutnya. Masih ada waktu sampai jam berapa ini? 5:30 atau jam 5 kurang seperempat. Oh, jam 5 kurang seperempat. Salah ngomong. Jam 6 kurang seperempat. Enggak ada yang setuju. Ya sudah 5:30 aja. Yang berikutnya. Anna mautahum sigaran yakunu hijaban minan nar. Kematian anak ini akan menjadi benteng yang melindungi kedua orang tuanya dari neraka. Ya. Hadisnya wa kaum muslimin adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam hadis nomor 1249. 1249. Kulna anna nisa'a kulna. Di zaman itu, kata Abu Sa'id Al-Hudri, para wanita, sahabiyat, ummahat, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, ij'al lana yawman, ya Rasulullah, berikan kepada kami satu hari dalam satu pekan. Untuk apa? Talabul ilmi. Masya Allah. Ini nas yang menunjukkan bolehnya kita mengadakan majlis ta'lim ummahat. Yani, majlis itu khusus bagi ibu-ibu. Dai-nya di balik tabir atau di balik tembok, kemudian suaranya masuk ke ruangan ummahat dan anak-anaknya diasuh oleh para bapak-bapak. Jadi ummahatnya ngaji serius. Jangan ngaji sambil gendong, ngaji sambil ada yang nangis. Nggak serius. Sekarang bapaknya yang bawa putranya, di halaman masjid 1 jam saja. Kadang yang namanya laki-laki bawa bocah 5 menit juga sudah. 1 jam saja dalam 1 minggu. Masya Allah. Istri-istri itu makan pandai-pandai. Akan taat-taat kepada suami. Ketika suaminya minta ta'adud akan dikasih. Ketika mereka salihat. Butuh dididik ya kaum muslimin. Butuh dididik. Bukan hanya antum yang butuh ngaji. Ummahat. Ya madrasah pertama bagi anak kita. Dulu para wanita meminta kepada Rasul untuk dijadikan 1 hari khusus bagi mereka. Fawadahunna, maka Rasulullah memberikan di antara yang disampaikan oleh Rasul kepada para wanita nasihat bagi mereka. Wa qala ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min alwalad kanu laha hijaban minan nar. Wahai wanita, wanita siapapun dia, yakni tentu wanita yang muslimah, ya, apabila Allah uji dengan kematian 3 anaknya, maka mereka itu akan menjadi hijaban, benteng yang akan melindungimu dari panasnya api neraka. Ada seorang wanita bertanya. Walhamdulillah kita terwakili. Seorang wanita berkata, qalat imra'atun wasnan. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang meninggal dunia putranya 2, tidak sampai 3? Qala wasnan. Rasul mengatakan, ya, walaupun yang meninggal cuma 2. Qala, disebutkan dalam syarah hadis ini oleh kaum muslimin, kalau seandainya ada yang bertanya, wahid bagaimana ya Rasulullah? Maka nisa Rasulullah akan mengatakan, wahid akan tetap menjadi pelindung dia dari panas api neraka. Walaupun hanya 1 yang meninggal dunia. Yang 5. Anna mautal abna wahum sigharun yuthakil mizana walidayhi. Kematian anak ketika dia belum baligh, sigar, ini menyebabkan timbangan amal saleh kedua orang tuanya berat. Dan dengan sebab itu orang tuanya akan masuk dalam al-jannah. Dimudahkan hisabnya, agar dimudahkan melewati sirat, ubur ala sirat, jembatan yang terbentang di atas jahannam, dan akan mudah masuk dalam al-jannah. Kenapa? Orang yang timbangan kebaikannya berat, maka dipastikan fil jannah. Timbangan kebaikannya berat, menunjukkan amal kejelekannya sedikit, atau sudah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Hadisnya dari sahabat Abu Silmi radhiyallahu an. Ra'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wal Bazzar dalam Kashf al-Istar, wa qala isnaduhu hasan, wa Ibn Hibban wal Hakim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bah la khamsin ma athqaluhunna fil mizan. Rasul mengatakan bah, satu ungkapan untuk menarik perhatian manusia yang ada. Kalau kita perhatikan sini bahasa kitanya, jangan ngantuk gitu. Yang ngantuk enggak apa-apa, Pak. Ini cuma contoh ngomong aja. Lihat, bah, ma athqaluhunna fil mizan. 5 hal. Betapa beratnya dalam timbangan nanti di yaumul kiamah. 5 hal. 5 hal itu apa saja kaum muslimin? Amalan ini mudah dan ringan. Tapi masih jarang lisan kita mengucapkannya. Walhamdulillah kita pada salat mengucapkannya. Apa itu? 5. Yang pertama adalah kata beliau, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ini wa ikum muslim. Kemudian yang 5, wal waladus salihu yutawaffa li muslimin fayahtasibuhu. Anak yang meninggal dunia dari seorang yang muslim, kemudian dia mengharap pahala di balik musibah tersebut. Ini juga timbangannya berat. Ucapan subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Lain kultu, kalau aku membaca, kata beliau, kalau aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ahabu ilayya mimma tal'at syamsu, lebih aku sukai kalimat-kalimat ini daripada dunia beserta isinya di mana di hari itu matahari terbit. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin dalam menjelaskan hadis ini, kenapa Rasul lebih mencintai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Dikarenakan nilainya, harganya lebih mahal mimmad dunya, dibandingkan dengan dunia wa ma'alaiha, dari segala apa yang di atas dunia ini. Allahu akbar. Maka marilah kita memperbanyak dalam mengucapkannya. Riwayat ini disebut oleh Syekh riwayat yang mutlaqah, bukan zikir yang muqayyadah. Maka boleh diucapkan kapanpun, dimanapun, berapapun. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi jangan dinyanyikan, Bang. Ada beberapa yang didendangkan, subhanallah. Itu nyanyi, Bang. Itu yang diperhatikan tinggi nada notnya. Apalagi dipaskan dengan gitar, organ tunggal. Itu pikirannya adalah nyanyi, Pak. Bukan zikir. Nah, zikir itu antara antum dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, yang keenam, idza matu wa hum sigharun fa innahum yatalaqawna abahum 'inda abwabil jannati thamaniyah yaftahuna lahum al-abwab. Mereka ini, anak yang meninggal dunia sebelum baligh, akan bertemu dengan bapak-bapak mereka di depan pintu-pintu surga yang 8. Mereka akan membukakan pintu surga itu bagi kedua orang tuanya. Hadisnya, hadis dari sahabat Utbah ibn Abi Sulami radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasallam yaqul. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wa Ibn Majah dalam babu ma thawabu man usiba biwaladihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, yamutu lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hunf illa talaqqawhu min abwabil jannati thamaniyah min ayyiha syaa'a. Ya, min ayyiha syaa'a dakhala. Tidaklah seorang muslim yang Allah uji dengan kematian anaknya, 3 anak dalam keadaan belum baligh, kecuali mereka akan bertemu dengan kedua orang tuanya di depan pintu-pintu surga yang 8, dari mana pintu surga yang dia maukan dia akan masuk darinya. Allahu akbar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pelajaran penting yang berikutnya, banyak di sini saya akan memberikan fil hadithi dalilun ala dukhuli sibyanil mu'minin al-jannah. Hadith ini menunjukkan masuknya anak-anak kaum mukminin yang meninggal dunia ke dalam surga. Dan ini ijma'. Yang ada khilaf adalah anak-anaknya kaum kafirin yang mati sebelum baligh. Anak-anaknya musyrikin yang mati sebelum baligh, ada khilaf di situ. Yang ijma', kata beliau, waqad naqala al-ijma' ala hadha ghairu wahidin min ahli al-ilm. Bukan hanya satu ahli al-ilmi yang menukilkan ijma', keyakinan anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum baligh pasti dalam jannah. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, laisa fihi khilafun lahum annahum fil jannah. Tidak ada khilaf dalam perkara ini. Inda ulama ahli al-'ilm, ulama sunnah, tidak ada khilaf di antara ulama yang menyatakan apa? Bahwa mereka sigharul mu'minin, anak-anaknya anak kaum mukminin yang meninggal dunia sebelum baligh fil jannah, ini tidak ada khilaf. Amma mas'alatul hukmi ala atfalil musyrikin, adapun permasalahan hukum tentang anak-anaknya kaum musyrikin yang mati sebelum baligh fil akhirah, di akhirat. Kalau di dunia bagaimana, Pak? Anaknya non muslim mati, bagaimana hukumnya di dunia? Maka diselenggarakan pengurusan jenazahnya sesuai dengan orang tua, bukan kita muslimin yang mengurusinya. Walaupun kita mendapatkan dalil kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, atau disebutkan dalam riwayat yang lainnya kullu mauludin yuladu alal Islam, setiap anak itu terakhir dalam keadaan Islam, tetapi dia dihukumi di dunia ini diikut sertakan dengan kedua orang tuanya yang non muslim, bukan disolati, dikafani, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, bukan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Adapun pembahasan ketika disebutkan di awal kitab, kalau kaum muslimin menguasai negeri kafir, terjadi pertempuran, ya, kemudian di antara yang bisa diselamatkan adalah anak-anak kecil dari kalangan kaum non-muslim tersebut. Ketika mereka sudah berkumpul dengan umat Islam, ya, orang tua mereka mati, sehingga anak-anak tersebut dipelihara, dirawat oleh kaum muslimin. Kemudian kalau mereka meninggal dunia, mereka dimasukkan kepada umat Islam, bukan dimasukkan dengan orang-orang yang kafir. Bisa dipahami bab ini? Adapun yang kita akan sampaikan di sini adalah bab tentang bagaimana hukumnya anak-anak mereka itu di akhirat. Fahuwa mahalu khilafin baina ahli al-'ilm. Ini adalah tempatnya khilaf di antara para ulama. Dikathratil ahadith fi hadzal bab allati fi dhahiriha at-ta'arud. Dikarenakan adanya beberapa hadith yang dalam zahir riwayat-riwayat tersebut ada tanakut, adanya hal yang berbenturan. Kadang karena ini sahih, ini dhaif, ada kalanya dipahami begini, sehingga disitulah letak apa? Khilafnya di antara para ulama. Wa'lam an ba'd al-'ilm qad kariha al-kalam fi hadhihi al-mas'alah li'umudiha. Dalam perkara ini para ulama membenci untuk kita berdalam-dalaman dalam perkara ini. Cukup kita mengatakan wallahu a'lam, ini urusan ilmu al-ghaib 'indallah. Adapun yang mengembirakan bagi kita adalah apa? Ijma' para ulama ahli sunnah yang menyatakan bahwa anaknya muslimin ketika mereka meninggal dunia sebelum baligh fil jannah, pasti dalam surga. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam ta'lim yang singkat ini, satu jam kurang sedikit, bisa memberikan kepada kita ilmu. Kalau seandainya Allah takdirkan menimpa kita yang seperti itu, kita sudah punya ilmu. Dan Allah takdirkan ketika kami sampaikan ini dalam sebuah majlis, tidak selang berapa lama ikhwan kita ditimpa dengan meninggalnya anaknya. Begitu dia mendapatkan musibah itu, dia berikan audio rekaman ini kepada istrinya. Walhamdulillah sabar. Yang tadinya gelisah, walhamdulillah. Nikmat, nikmat ilmu, bukan nikmat meninggalnya anak. Itu musibah. Ya, tetapi orang yang menghadapi musibah dengan sabar, dia akan mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan kita yang terkena musibah, mungkin tetangga atau ikhwan, kita bisa menghibur mereka dengan dalil yang banyak. Banyak tidak dalilnya, Pak? Banyak. Ada yang dihafal sama antum? Apa 12 KB, Pak? Yang hafal HP. Ya. Otak kita sudah tidak pernah diminta untuk menghafal. Ya sudah direkam di audio, di HP. Naik HP ini hilang KB, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.